Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pembahasan terakhir dari isim ma'rifah adalah al-mudhafu ila wahidin min hadhil khamsah. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin ya rabbil alamin. Faslun wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsah gulami wa gulamuk wa gulamuhu wa gulamu zaidin wa gulamu hadha wa gulamu alladhi qama abuhu wa gulamu rajul. Nah, jadi isim kalau dimudhafkan kepada salah satu yang lima itu semuanya isim ma'rifah ya, sudah dibahas, yaitu isim dhamir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, dan juga isim yang ada alif lamnya, yaitu semuanya ma'rifah kelima itu. Nah, lalu ada isim nakirah yang dimudhafkan kepada salah satu yang lima itu, maka dia menjadi ma'rifah. Ini contohnya. Qalamun, qalam. Ini pulpen ya, qalam itu artinya. Artinya pulpen, ini ma'rifah atau nakirah? Nah, tentu jawabannya nakirah. Ya, qalamun, ya, sebuah pulpen. Nah, ini nakirah. Kemudian saya berikan contoh yang kedua. Zaidun. Nah, ini ma'rifah atau nakirah? Zaid. Nah, jawabannya tentu ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena isim alam, ya. Nah, nama orang termasuk isim alam, ya. Zaid itu nama orang, nah, maka dia ma'rifah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar qalam ini yang nakirah ini menjadi ma'rifah? Nah, maka caranya kita harus bentuk mudhof ilaih. Jadi kita mudhofkan kolam ini kepada yang ma'rifah, yaitu ke Zaid. Maka dia akan menjadi ma'rifah. Sehingga menjadi kolamu Zaidin. Ya. Kolamu Zaidin, ya. Kolam di sini, ini menjadi ma'rifah. Nah, kenapa ma'rifah? Karena dia mudhofkan kepada yang ma'rifah, yaitu Zaid. Nah, setiap isim nakirah, ya, kalau dia dimudhofkan kepada yang ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Nah, tentu kalau dimudhofkannya kepada yang nakirah, dia tidak menjadi ma'rifah. Misalkan babu faslin, ya. Ya, babun itu nakirah, kemudian faslun itu nakirah, dimudhofkan babu faslin, ini tidak menjadi ma'rifah. Nah, kecuali babul fasli. Nah, kalau babul fasli ini seperti ulamur rajul, nah, dimudhofkan kepada yang ma'rifah. Ini gulami, ini dimudhofkan kepada isim dhamir. Gulamuk, gulamuhu, ini tiga contoh ini dimudhofkan kepada isim dhamir. Nah, isim dhamir termasuk ma'rifah. Kemudian gulamu zaidin, ini dimudhofkan kepada isim alam. Nah, isim alam termasuk ma'rifah. Kemudian gulamu hadza, ini isim isyarah, ini juga ma'rifah. Nah, berarti dimudhofkan kepada isim ma'rifah. Gulamul ladzi qama abuhu, alladzi ini isim mausul. Nah, sehingga ini dimudhofkan kepada yang ma'rifah juga karena isim mausul ma'rifah. Kemudian gulamur rajul. Nah, ar-rajul ini isim ma'rifah karena ada alif lamnya, sehingga gulamur rajul ini isim yang dimudhofkan kepada yang ma'rifah. Sehingga gulamu ini menjadi ma'rifah. Itu ya, teman-teman, gampang sekali. Pokoknya setiap isim nakirah kalau dimudhofkan kepada isim ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Nah, mungkin itu ya. Dan ini pembahasan terakhir dari isim ma'rifah. Dan juga pembahasan terakhir sebelum kita masuk ke bab baru, yaitu marfu'atul asma. Ini lebih panjang lagi. Meskipun di kitab ajurumnya sudah dibahas, tapi di kitab ini, di level menengah ini, di kitab pertengahan, ini dibahas lebih lebar, lebih panjang lagi. Karena itu, saya harap teman-teman bisa mengikuti bab per bab ya. Karena ini saya bahas per bab, ya, per bab. Nah, insya Allah jilid 1 ini akan kita khatamkan sebanyak 20 slide. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti semuanya. Baik, silakan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab seperti biasa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.